Mitra bisnis, di sejumlah media massa, Kementerian Pariwisata memasang iklan dengan gambar sosok Menteri Pariwisata mengucapkan selamat berlibur dan mengajak mengunjungi objek wisata dalam negeri. Maksud iklan ini tentu baik, yaitu mempromosikan pariwisata lokal. Tapi efektivitasnya diragukan, karena informasi daerah tujuan wisata di Indonesia masih sangat minim, kemudian sarana dan infrastrukturnya masih jauh dari memadai. Dan akhirnya, daerah yang dikunjungi pun hanya itu-itu saja, sedangkan bagi yang berduit lebih memilih ke luar negeri. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Sales and Marketing Director Wita Tours, Rudiana. Pak Rudi, bagaimana komentar Anda? Seperti kayak bola salju yang memang tidak pernah membesar. Artinya memang keadaan ini udah lama menjadi concern kita semua. Kita kalah dalam dana untuk promosi. Jadi kalau kita lihat bagaimana Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan Vietnam yang baru 15 tahun membuka wisatanya, udah ngelewatin kita. Nah ini kan berarti ada satu stagnasi yang tidak berjalan sama sekali gitu, kalau kita lihat. Jadi pariwisatanya tidak tambah maju, tapi mundur malah kalau kita lihat dari perkembangan pariwisata dibandingkan dengan negara tetangga. Jadi banyak sebetulnya hal yang kita harus kaji. Seperti apa contohnya, Pak? Di antaranya kesiapan dari destinasi pariwisata yang ada. Jadi destinasi-destinasi yang kita memang punya ini, dulu zamannya Pak Susilo Sudarman, zamannya Pak Yopave, itu ada yang namanya pengembangan 10 daerah tujuan wisata. Jadi setiap tahun itu akan ada daerah baru yang dibuka. Ganti menteri, ganti kebijakan. Ternyata kan setelah itu konsentrasinya kebanyakan masih cengeng ke Bali terus. Jadi akhirnya ya seperti yang kita alami sekarang ini, Balinya masih jalan. Tapi lihatlah objek wisata lain, Danau Toba, Borobudur, Bunaken. Itu pengunjungnya tidak bertambah. Yang kita butuhkan adalah sebetulnya adalah pembangunan infrastruktur yang terpadu. Mulai dari hotelnya, sarana-sarana listriknya. Ini kan kayak seperti Makassar aja yang mati listriknya biar pet itu juga kendala buat turis. Kita mau cerita tentang pariwisata yang berkesinambungan, tapi biayanya nggak ada. Lalu dalam hal ini apa yang salah, Pak? Jadi kalau kita bicara soal itu apa yang salah ya dari segi pemasaran. Kedua, memang ini kan masalah sinergi dari keseluruhan stakeholder pariwisata dan pemerintah ya. Kan tiga pilar itu yang pemerintah, swasta, dan pelaku pariwisata lainnya yang memang harus sama-sama membangun pariwisata ini mestinya. Ini kayaknya jalannya masing-masing nih. Nah sekarang, karena di luar lebih murah, contoh lah. Anda tadi katakan Malaysia sebagai contoh. Singapura baru buka tanggal 18 Maret kemarin Universal Studio. Anda nggak usah ke Amerika, Anda nggak usah ke Jepang, Anda akan mendapatkan spectacular show di jarak yang berbahaya 1 jam. Siapa yang mengunjungi yang pergi? Ya orang Indonesia juga. Nah sekarang kita balik ke Indonesia. Di Indonesia apa yang bisa membuat orang Indonesia sendiri berpergian di dalam negeri? Anda juga kalau punya uang larinya keluar. Demikian Rudiana dan saya Rizal Andika.